Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Kemudian di antara jumlah sisipan berikutnya adalah jumlah yang disisipkan antara qad dengan fi'il. Contoh, akhalidu qad wallahi awta'ta ashwatan. Wahai Khalid, qad ya, wallahi, diselingi dengan sumpah, demi Allah, awta'ta, yani irtakabta, engkau telah melakukan sesuatu perkara yang ashwah. Ya. Ashwah disebutkan di situ perkara yang dikerjakan tanpa ada penjelasan. Khalidu qad wallahi awta'ta ashwatan. Wahai Khalid, sungguh engkau telah melakukan satu perkara tanpa bimbingan, tanpa penjelasan. Syaitnya di sini qad, ya, dipisahkan dengan fi'ilnya awta'ta dengan sumpah wallahi. Ini jumlah i'tirabiyah, la mahallalah minal i'rab. Wa harf qasam dan jar juga. Lafdul jalalah muqsam majrur. Al jar wal majrur wallahi muta'alliqani bi fi'li fi fi'li qasam al mahdhuf wujuban. Jar majrur muta'alliqan dan fi'l qasam yani buah secara wajib. Taqtani uqsimu wallahi. Wa bainal harfi nafi wa manfihi dan juga terkadang jumlah hisipan yang masukkan antara huruf nafi dan yang dinafikannya. Contoh, fala wa abidah ma azalat azizatan. Ya. Tadi asalnya fala zalat azizah. Senantiasa demi abidah ma zalat azizah. Wanita itu senantiasa azizah mulia. Kemudian wa bainal qasami wa jawabih. Jumlah sisipan berikutnya adalah jumlah sisipan yang disisipkan antara qasam dan jawabannya. Wal mausuf wa sifatih, antara mausuf dan sifatnya. Wa yajma'uhuma nahu, dan dikumpulkan ini semua dalam semisal contoh. Di situ ada qasam dan jawabnya. Ada sisipan, kemudian mausuf dengan sifatnya, ada sisipan pula. Bainal qasam wa jawabih, jumlah hisipan yang disisipkan antara qasam dan jawabannya, dan jumlah hisipan yang disisipkan antara mausuf dengan sifatnya ini terkumpul dalam contoh ayat. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. Ya, belum dibaca matanya ya. Fala uqsimu, kita baca dulu matanya sejenak. Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum al-ayah wa dzalika li anna qawlahu innahu laqur'anun karim jawabun fala uqsimu jawabul fala uqsimu bi mawaqi'in nujum. وما بينهما اعتراض لا محل له وفي أثناء هذا الاعتراض اعتراض آخر وهو لو تعلمون فإنه معترض بين الموصوف وصفة وهما لقسم وعظيم ويجوز الاعتراض بأكثر من جملة خلافا لأبي علي وليس منه هذه الآية خلافا للزمخشري ذكره في سورة آل عمران. Matanya jauh ya, nahu itu. Sebelumnya ya, nyambung dari itu ya, as-salisa al-mu'taridu baina syai'aini, jumlah sisipan yang disisipkan antara dua hal, litasyid atau litabyin. Langsung situ ya, nahu ya. Jauh kan? Nahu fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Kita baca syarahnya saja. Wa bainal qasami wa jawabi wal mausuf wa sifatihi wa ijma'uha, dan itu dikumpulkan dalam contoh. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada sedikit faedah terkait dengan la yang datang setelah fa di sini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Ya. Kita ambil satu pendapat saja, yaitu yang mengatakan bahwasanya la di situ taukid, untuk taukid bukan menafikan sumpah. Ya. Untuk taukid di situ. Ada juga yang mengatakan la-nya huruf nafi. Ya. Karena perkaranya sangat jelas sehingga tidak perlu bersumpah lagi. Iya. Tapi ini pendapat lemah. Ada juga yang mengatakan aslinya la uksimu tu la ana. La ana uksimu dengan lam al-ibtida. Ini buang anaknya jadi la. Iya. Dan di sana ada ucapan yang lain, ya, tapi yang sering kita dengar lam seperti ini li taukid. La di sini taukid. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku bersumpah dengan tempat-tempat bintang-bintang. Al-ayata. Al-ayata bisa dibaca nasab dari fi'il yang mahdzuf iqra al-ayah. Bacalah kelengkapan ayatnya ataupun akmil al-ayah. Atau rafa al-ayatu. Al-ayatu tuqra'u bitamamiha. Ada yang mahdhuf juga. Al-ayatu tuqra'u bitamamiha. Silakan dibaca dengan sempurna. Mubtada berarti ya. Bisa juga dengan jar al-ayati. Ya, ini iqra' baqi al-ayah. Baqi al-ayati mudhaf ilaih. Silakan baca sisa ayatnya atau kelanjutan ayatnya. Wahia dan dia ayat ini wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Ya, ini kesempurnaan ayat ini fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. Itu kelanjutannya. Al-aya wa hiya kesempurnaannya adalah wa innahu laqasam law ta'lamun 'azim. Wa fi hadhihi al-ayati i'tirabun fi dhimni i'tiradin. Dalam ayat ini ada sisipan. Ada jumlah sisipan fi dhimni i'tiradin, di tengah-tengah jumlah sisipan. Ada sisipan di tengah-tengah jumlah sisipan. Ada dua jumlah sisipan berarti dalam ayat ini. Wa dzalika li anna qawlahu ta'ala, yang demikian karena ucapan Allah Ta'ala innahu laqur'anun karim. Ini adalah jawabul qasam, jawabannya qasam. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Jawabannya mana? Ayat itu. Innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Atau innahu laqur'anun karim, itu jawabannya. Ini kan Allah bersumpah dengan tempat-tempat bintang. Iya. Bersumpah atas apa? Innahu laqur'anun karim. Ya. Saya ulangi, yang demikian dikarenakan ucapan Allah innahu laqur'anun karim adalah jawaban dari qasam. La uqsimu tadi. Fala fahu wa huwa qawlu ta'ala, itu jawaban qasam dari ucapan Allah Ta'ala sebelumnya. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya, jumlah yang ada di antara keduanya, yaitu di antara qasam dan jawabannya, antara fala uqsimu bimawaqi'in nujum dengan jumlah innahu laqur'anun karim. Ya. Selain fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa ma bainahuma, apa yang ada di antara keduanya, yakni baina la uqsimu wa jawabi, antara la uqsimu dengan jawabannya. Walladhi bainahuma huwa, yang ada di antara fala uqsimu bimawaqi'in nujum dengan innahu laqur'anun karim adalah wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Ini jumlah di tengah-tengah antara qasam dan ya muqsam bihnya. I'tirabun la mahalla lahu min al-i'rab, ini jumlah hisipan, tidak ada mahal dalam i'rab. Jadi jumlah wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim, ini jumlah hisipan, tidak ada mahal dalam i'rab. Disisipkan antara sumpah dengan yang disumpahi. Uqsimu ya dengan yang disumpahinya innahu laqur'anun karim. Wa fi athna'i hadzal i'tirad, dan di tengah-tengah i'tirad ini, di tengah-tengah jumlah sisipan ini, alladhi huwa wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim, yang mana jumlah sisipannya adalah wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim, ada i'tiradun akhar, ada jumlah sisipan yang lain, yaitu ucapan Allah Ta'ala law ta'lamun, itu sisipan di tengah-tengah sisipan. Fa'innahu mu'taribun baina al-mausuf wa sifatih, karena jumlah law ta'lamun adalah jumlah sisipan yang disisipkan antara mausuf dengan sifatnya. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azimun. 'Azim sifat bagi qasam, disisipi antara sifat dan mausuf dengan jumlah hisipan law ta'lamuna. Jadi jumlah wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim jumlah hisipan yang disisipkan antara qasam dengan muqsamnya. Ya, jumlah hisipan ini di tengah-tengahnya ada hisipan yang lain yaitu law ta'lamun. Ya. Fa innahu mu'taribun baina al-mausuf wa sifatih. Sesungguhnya dia law ta'lamun adalah jumlah sisipan yang disisipkan antara mausuf yaitu qasam wa sifati dengan sifatnya azim. Wa huma dan keduanya huma kembali ke mana? Al mausuf sifati la qasamun. Mausufnya maksudnya qasamun wa azimun kemudian azibun sifatnya. Perhatikan ini. Ya, ucapan Asy-Syarih fa innahu mu'taridun bainal mausuf wa sifati. Jumlah law ta'lamun adalah jumlah sisipan yang disisipkan antara mausuf dan sifatnya. Dijelaskan wa huma dan keduanya mausuf dan sifatnya la qasamun. Qasam kembali ke mana? Mausuf. Wa azimun dan azim kembali ke mana? Sifat. Ya, ini katanya ala tariqi al-laf wa nashr ala tartib. Di atas sisi al-laf wa nashr ala tartib. Ya. Ini maksud dengan tariqul laf wa nashr adalah menyebutkan sesuatu yang berbilang secara mujmal kemudian setelah itu merincinya sesuai dengan urutan murattab. Ya. Al-laf wa nashr al-murattab menyebutkan sesuatu secara global dulu kemudian disebutkan rinciannya sesuai dengan urutan. Ya, ini murattab. Di sini kan sebelumnya apa? Al-mausuf wa sifati. Ya, penyebutan sesuatu secara global kan mausuf wa sifati. Setelah itu diiringi dengan rinciannya sesuai dengan urutan mausuf qasam wa sifati azim. Paham enggak? Ya. Itu yang disebut dengan al-laf wa nashr murattab, menyebutkan sesuatu ya, menyebutkan sesuatu yang berbilang secara global kemudian disebutkan setelah itu ya rinciannya. Kalau sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam lafnya, dalam ijmalnya, berarti isim murattab. Kalau tidak berurutan, ya tidak seperti yang diurutkan dalam apa lafnya, dalam globalnya, maka ini ghairu murattab. Yang lebih bisa menjelaskan adalah seperti ucapan Allah Ta'ala. Ya. Lihat. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Lihat. Di sini disebutkan ya sesuatu yang berbilang secara global dulu wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar. Apa dulu yang disebut lail atau nahar? Lail. Di antara kasih yang Allah Subhanahu wa taala adalah Allah jadikan untuk kalian malam dan siang. Lihat, setelah itu baru dijilitas kunufi. Ini menjelaskannya mana? Lail. Agar kalian istirahat di dalamnya. Walitabdahu min fadli dan agar kalian mencari fadilah padanya. Menjelaskan apa? An-nahar. Ini disebut apa? Al-laf wa nashr al-murattab, menyebutnya sesuatu secara globalnya kemudian perinciannya secara berurut. Ya. Contoh yang lain seperti wa ila madyana akhahum syu'aiba ila akhirih. Setelahnya disebutkan fakulan akhadna bidzambis, masing-masing kami siksa sesuai dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara mereka ada yang dikirim angin yang berkerikil. Ini kaum yang pertama disebutkan Madyan. Ya, kaum Syu'aib, Nabi Syu'aib. Kemudian wa minhum man akhadhat sayha, ada yang berpetir. Ini kaumnya siapa? Samud. Ya, berurutan gitu. Nah, ini yang disebut dengan apa? Al-laf wa nashr al-murattab. Ya, al-laf wa nashr al-murattab. Itu di antara balaghah Al-Qur'an. Menyebutkan dua perkara atau lebih ya, secara global. Kemudian setelah itu didatangkan ya lafaz yang merupakan rinciannya secara urutan. Kalau enggak urut berarti itu ghairu murattab. Ya, contoh yang ghairu murattab al-laf wa nashr ghairu murattab seperti dalam ayat yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Di hari di mana wajah-wajah memutih dan wajah-wajah menghitam disebutkan di sini apa dulu? Tabyaddu. Kemudian taswaddu. Selanjutnya rinciannya bagaimana? Fa ammal ladzina swaddat iswaddat dulu. Ini ghairu murattab. Ya laf an-nashr ghairu murattab. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum ila akhirih wa ammal ladzina biyaddat Contoh yang lain, yang alaf wa nashr wa al-murattab wa ja'alna al-laila wa an-nahar ayatain. Al-lail dulu kan? Apa ijmalnya? Wa ja'alna al-laila wa an-nahar ayatain. Rinciannya, famahawna ayat al-lail, al-lail dulu. Berarti wa al-murattab kan? Kalau murattab, al-lail dulu. Famahawna ayat al-laili wa ja'alna ayat al-nahari mumsirah. Nah ini juga, ya, semoga dengan ini kita bisa memahami ucapan musannif di sini. Di sini Asy'ari ya. Asy'ari mengatakan, sesungguhnya jumlah lau ta'lamun adalah mu'taridun bainal mausuf wa sifatih. Jumlah sisipan yang disisipkan antara mausuf dan sifatnya. Yaitu disisipkan antara qasam dengan adzim sifatnya. Mausuf wa sifatih. Penyebutan globalnya mausuf dan sifatih. Rinciannya sebutkan. Wahuma. Keduanya adalah qasamun. Ini mausuf. Gitu. Wa adzimun. Kembali kepada sifatnya. Ya kalau seandainya disebutkan wahuma adzimun. Kemudian laqasamun. Berarti wahar murattab. Gitu ya. Siapa ya? Ngerti gak? Untuk memahamkan yang ini. Di sini bukan laqasamun wa'azimun. Qasam kembali kepada mausuf. Azim kepada sifat. Berarti ini apa? Laf wa nasya murattab. Tapi kalau disebutkan wahuma azimun wa laqas, kemudian wa laqasamun. Berarti huwa murattab. Ya. Itu juga termasuk ya, kebagusan ilmu balaghah. Ala tariqil laf wa nasya ala tertib. Ya. فالاعتراض في هذه الآية بجملة واحدة maka i'tirab sisipan yang disisipkan ya فالاعتراض في هذه الجملة saya ulangi sisipan yang ada pada ayat ini adalah dengan satu jumlah fi dhimniha jumlah di tengah-tengahnya ada jumlah yang lain ya al-i'tirad jumlah sisipan dalam ayat ini ataupun i'tirad dalam ayat ini bijumlatin wahidah dengan satu jumlah di tengah-tengahnya ada jumlah sisipan yang lain. Ya, berarti ada berapa jumlah sisipan? Dua ya. Ada dua jumlah sisipan dalam ayat ini. Yang pertama wa innahu laqasamul lau ta'lamun azim, sisipan yang disisipkan antara qasam dengan muqsamnya. Kemudian jumlah musambinya. Kemudian lau ta'lamuna disisipkan antara mausuf dengan sifatnya. Wa yajuzul i'tirabu bi aktsara min jumlah, boleh pula menyisipkan ya jumlah sisipan lebih dari satu jumlah. Kalau ini tanggapnya satu jumlah tadi kan. Wah, tadi wa innahu laqasamul lau ta'lamuna 'azim, tanggapnya satu jumlah cuma ada dua sisipan ya. Ya. Boleh al-i'tirad menyisipkan dengan lebih dari satu jumlah sisipan. Berbeda hanya dengan pendapat al-Ali al-Farisi yang melarangnya. Wa min al-i'tirad bi aktsar min jumlah, di antara contoh i'tirad sisipan dengan lebih dari satu jumlah. Kalau tadi satu jumlah maksudnya wa innahu laqasamul lau ta'lamun 'azim. Maksudnya satu jumlah. Cuma di tengah jumlah itu ada sisipan yang lain gitu loh. Ya, bisa dipahami enggak? Tadi yang pertama. Itu yang pertama tadi satu jumlah. Sisipan dengan satu jumlah. Innahu laqasamul lau ta'lamun 'azim. Hanya saja. Satu jumlah ini di tengahnya disisipan gitu. Pahami dulu itu ya. Biar yang setelahnya enggak bingung. Wa min al-i'tirad bi aktsar min jumlah, di antara sisipan yang lebih dari satu jumlah adalah ucapan Allah Ta'ala. Qalat rabbi inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa dhakaru kal untha. Wa inni samaituha Maryam. Ya, qalat Maryam berkata, "Rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, aku melahirkan anak wanita. Wallahu a'lamu bima wada'at, Allah lebih tahu ya dengan apa yang dilahirkannya. Wa laysa dhakaru kal untha, dan tidak sama laki-laki dengan wanita. Wa inni samaituha, ini ucapannya Maryam lagi. Ya kan? Wa inni samaituha Maryama. Ya. Dan wa inni samaituha, ini ibunya bukan Maryam ya ceritanya. Ibunya Maryam ya. Ibunya Maryam. Apa namanya? Hah? Apa? Hanna. Hanna. Yes. Qalat, ibunya Maryam berkata, "Rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah, aku melahirkan seorang anak wanita. Dan Allah lebih tahu dengan apa yang dilahirkannya, dan tidak sama antara jenis laki-laki dengan wanita. Dan saya namai," kata ibu Maryam, "anak wanita ini dengan Maryam." Ya. Fal jumlatul ismiyah, maka jumlah ismiyah yaitu wallahu a'lamu bima wada'at. Wallahu a'lamu bima wada'at. Ya. Dengan sukun ta'nya wada'at. Ya. Dengan sukun karena di sana ada qira'ah yang lain dengan harakat ta wada'tu. Kalau wada'tu bukan sisipan nantinya. Yang kita bahaskan jumlah sisipan. Sehingga wallahu a'lam bi mawdu'at dengan sukun pada ta'nya itu jumlah sisipan. Ya. Bukan dengan ta yang berharokat dhammah wada'tu, kalau wada'tu bukan sisipan. Masih lanjut ucapannya ibunya Maryam, ya kan? Kemudian wal fi'liyah dan jumlah fi'liyah yang berikutnya walaisa dzakaru kal unsa, ini kan fi'liyah. Jadi jumlah sisipan yang pertama jumlah mana tadi? Qalat rabbi inni wada'tu unsa wallahu a'lamu bima ba'at, ini jumlah ismiyah. Kemudian walaisa dzakaru kal unsa jumlah apa? Berikutnya yang kedua jumlah fi'liyah. Ya. Wa inni samaituha Maryam, ini kelanjutannya tadi qalat rabbi inni kan ma'tuf ala inni. Inni wada'tuha unsa wa inni cuma disisipi dengan yang pertama jumlah apa? Ismiyah wallahu a'lamu bima wada'tu, yang kedua dengan jumlah fi'liyah walaisa dzakaru kal unsa. Ya. Mu'taridatani bainal jumlataini al musaddarataini bi inni. Ya. Mu'taridatani. Kembali ke mana? Mu'taridatani ya. Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah itu jumlah sisipan. Yang disisipkan bainal musaddarataini bi inni, yang disisipkan di tengah-tengah jumlah yang masing-masingnya dibuka dengan inni. Ini yang pertama apa? Inni wada'tuha. Yang kedua inni. Disisipi dengan tadi. Wallahu a'lamu bima wada'at, dengan walaisa dzakaru kal unsa. Ya. Walaisa minhu ay walaisa min al-i'tiraf bi aktsar min jumlati hadhihi al-ayah. Ya. Walaisa minhu disebutkan di dalam matanya Alim Nisham. Ya. Katanya dalam matan disebutkan wa yajuzul i'tiradu bi aktsar min jumlah, boleh menyisipkan lebih dari satu jumlah berbeda dengan Abi Ali. Wa laysa minhu hadhihi al-ayah. Ayat ini tidak termasuk. Iya. Tidak termasuk apa? Sisipan dengan lebih dari satu jumlah. Iya. Wa laysa minhu wa laysa min al-i'tiradu bi aktsar min jumlati min jumlatin hadhihi al-ayah. Wahia fala uksimu bimawaqi'in nujum ila akhiriha min suratil waqi'ah. Dan tidak termasuk darinya, tidak termasuk menyisipi lebih dari satu jumlah gitu ya. Dipahami dulu sebelumnya. Boleh menyisipkan lebih dari satu jumlah. Contohnya ini surat Maryam. Dan tidak termasuk sisipan dengan lebih dari satu jumlah ayat ini. Ya, walaisa minal i'tirad bi aktsar min jumlah. Tidak termasuk sisipan dengan lebih dari satu jumlah, itu ayat ini. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sampai akhirnya yaitu surat Al-Waqi'ah. Khilafan Az-Zamakhsyari, berbeda dengan pendapatnya Az-Zamakhsyari. Dzakara fi tafsirihi surat Ali Imran, yang beliau sebutkan dalam tafsir surat Ali Imran. Ya, fi qawlihi ta'ala, ketika beliau membahas tentang ucapan Allah Ta'ala, qalat rabbi inni wada'tuha unsa. Ya, sampai dengan wa inni samaituha Maryam. Faqala, maka Az-Zamakhsyari berkata, fa in qulta ala ma'utifa qawluhu, jika engkau bertanya ala ma, kepada apa ucapan Allah wa inni samaituha Maryam diatofkan, qultu, saya jawab, hadhihi ma'tufa ala qawlihi, ucapan ini wa inni samaituha Maryam diatofkan kepada ucapan yang sebelumnya inni wa ba'tuha unta wa ma bainahuma jumlatan, dan apa yang ada di antara keduanya dua jumlah. Dua jumlah, tapi terhitungnya satu sisipan ini. Dua jumlah tapi satu sisipannya. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah apa? Fi'liyah. Mu'taridatan, dua jumlah yang merupakan jumlah sisipan. Kaqauliyah, ini ucapannya mengesankan. Ya. Adanya ataupun memasukkannya ini kepada lebih dari satu jumlah. Kaqawlihi wa inni wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Ini kata Zamakhsyari seperti ayat dalam surat apa? Al-Waqi'ah, ya innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim, intaha, selesai. Ini difahami oleh Ibnu Hisham bahwasanya Zamakhsyari menyamakan antara ayat Ali Imran dengan ayat apa? Al-Waqi'ah, padahal tidak gitu. Dijelaskan oleh Asy-Syari di sini. Wa wajhu ar-raddi 'alaihi أن الذي في آية آل عمران اعتراضان لا اعتراض واحد في جملتين. Sisi bantahannya kepada Zamakhsyari katanya, annalladzi fi ayati Ali Imran, bahwasanya yang tersebut dalam surat, dalam ayat Ali Imran adalah i'tiradun. Ya, i'tiradun, la i'tiradun wahid fi jumlatain. Ada yang keliru ini, aslinya ada yang keliru. Bukan fi ayati Ali Imran, sepertinya ada kelalaian dari asy-syarih ya. Bukan fi ayati Ali Imran, yang benar dalam surat apa? Ya, Al-Waqi'ah harusnya dicoret ya. Wa wajhur radd 'alaihi anna alladhi fi ayati Al-Waqi'ah, harusnya keliru. Sisi bantahnya adalah bahwasanya apa yang tersebut dalam surat Al-Waqi'ah itu adalah ada dua i'tirad, ya kan? I'tirad di dalamnya ada i'tirad lagi. Ada dua i'tirad dalam surat Al-Waqi'ah. La i'tiradun wahid bi jumlatain. Bukan satu i'tirad dengan dua jumlah, bukan. Ya. Sisi bantahannya bahwasanya alladzi fi ayati al-waqi'ah, yang tersebut dalam ayat al-waqi'ah, ada dua sisipan, bukan satu sisipan dengan dua jumlah, bukan. Wa yudfa' bi anna Zamakhsyari, kita baca dulu ya, nanti barangkali ada yang kurang jelas di ulang lagi insyaallah. Wa yudfa' bi anna Zamakhsyari innama qasada tashwih, tapi bisa ditepis kritikan ini. Kritikan terhadap Zamakhsyari ini, bi anna Zamakhsyari innama qasada tashwih al-ayah bil ayah. Yang dimaukan oleh Zamakhsyari hanya menyerupakan ayat dengan ayat. Fi adadil jumal al-mu'taradi biha. Dalam bilangan jumlah yang disisipkan dengannya. Bukanlah fi adadil i'tirad, bukan bilangan i'tiradnya. Ya. Bidalili qawlihi fi tafsiri surati al-waqiyah. Dengan dalil ucapan Zamakhsyari sendiri dalam tafsir surat al-waqiyah. Wa innahu laqasamun law ta'lamun 'adzim, kata Zamakhsyari, i'tiradun, ini satu i'tirad, bainal qasami wa jawabi, satu i'tirad yang dimasukkan, disisipkan antara qasam dan jawabannya. Kemudian qouli la ta'wa qouli law ta'lamun i'tiradun, i'tirad yang lain, bainal mawsuf wa sifati, ya intaha. Ya, jadi dalam surat al-waqiah ada dua i'tirad, ya dua jumlah sisipan di dalam sisipan. Kalau dalam surat Al-Imran ada hanya satu i'tirad tapi dengan dua jumlah. Ya. Dengan dua jumlah. Jadi dalam surat Al-Waqi'ah ada i'tirad yang lebih dari satu, dua. Ya. Sedangkan pada surat Al-Imran ada satu sisipan saja tapi dengan dua jumlah. Dengan dua jumlah. Insyaallah kita jelaskan lagi, barangkali ada yang belum paham atau ada pertanyaan pada kesempatan berikutnya. Ya. Subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.